ku yang terdalam, kau simpan di dalam hatimu. Kau juga bilang dihembus nafasmu, selalu kau sebut namaku. Kau simpan di dalam hatimu. Walau sedikit.